ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Para hadirin dan hadirat sekalian serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ayat yang terakhir kita bahas, ayat berapa? Ayat 12. Hari ini kita akan membahas ayat yang ke-13. Salah satu ayat yang sangat penting untuk kita pahami. Di ayat-ayat sebelumnya, Allah bercerita tentang nasib orang-orang yang tidak beriman di hari kiamat kelak, di mana mereka akan memperoleh buku catatan amalannya dari balik punggungnya dengan tangan kirinya. Kemudian mereka akan menyesal semenyesal-menyesalnya. Dan terakhir mereka akan yasla sa'ira. Apa itu? Akan dibakar di api neraka ala-ala. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa mereka diperlakukan demikian hari kiamat kelak? Mungkinkah Allah memperlakukan mereka seperti itu tanpa sebab? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah itu ujuk-ujuk. Kenapa ujuk-ujuk? Tiba-tiba menyiksa mereka seperti itu tidak mungkin. Pasti ada apanya? Sebabnya. Apa sebabnya? Itulah yang akan dibahas malam hari ini di ayat ke-13 dan juga di ayat ke-14 pada pertemuan berikutnya insyaallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu kana fi ahlihi masrura. Sebelum kita bahas apa makna innahu kana fi ahlihi masrura, kenapa kita perlu mengetahui sebab yang mengakibatkan orang-orang kafir itu masuk neraka. Kenapa kita perlu mengetahui? Kenapa? Supaya kita mengambil pelajaran. Oh, nek kaya kie jadi kaya kae. Oh, kalau kayak gini bakalan seperti itu akibatnya. Jadi penting mengetahui kenapa kok bisa orang-orang tersebut mendapatkan siksaan dan perilaku sedemikian rupa di akhirat kelak. Apa sih yang mereka lakukan di dunia? Mengetahui itu penting agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal demikian. Penting nomor dan penting. Baik. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innahu kana fi ahlihi masrura. Mereka, dia, sinten? Orang kafir, orang yang tidak beriman, dahulu niku kapan? Ketika di dunia, fi ahlihi masrura, mereka bergembira bersama keluarganya. Kenapa? Bergembira bersama keluarganya. Ahlihi niku keluarganya. Masrura niku bergembira. Oh, berarti bergembira dengan keluarga itu enggak boleh. Ngaten? Begitu? Tidak begitu. Nah, terus maksudnya apa? Kalau enggak boleh bergembira dengan keluarga, berarti kita harus bersedih terus gitu. Berarti dina-dina kudu nangis terus. Kudu besengut terus. Rolih nopo? Seneng gitu. Inilah pentingnya mengkaji Al-Quran disertai dengan penafsiran. Penafsiran di sini, orang-orang yang ahli di bidang itu. Sinten orang yang ahli di bidang tafsir? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus para sahabat, terus para tabi'in, terus para tabi'ut tabi'in, terus para ulama-ulama yang setia mengikuti jejak mereka. Penting. Maka jangan terpengaruh dengan orang-orang yang mengatakan, wah, tidak perlu tafsir. Al-Quran dari dibuka ke Al-Quran, terjemahan usaha. Dari macam apa? Terjemahan itu. Bahkan sampai ada sebagian orang membakar kitab tafsir. Apa? Membakar kitab-kitab tafsir. Orang perlu kitab tafsir. Coba kita tanya sama dia, iki maksudnya apa? Yang menyebabkan orang kafir masuk neraka karena dulu ketika di dunia bergembira dengan keluarganya. Maksudnya apa? Maka belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW, belajar ilmu agama harus dengan bimbingan guru. Belajar ilmu agama harus dengan bimbingan ulama. Tidak bisa belajar agama otodidak. Apa otodidak? Belajar sendiri. Wah, gampang Ustaz, tinggal beli buku-buku kok. Ustaz, sekali-kali main ke rumah saya Ustaz. Iya, kon ngapa? Ya Ustaz, ini bukuku kabeh selemari ki. Ki kang dhuwur ngati ngisor ki bukuku. Insyaallah banyak banget, Pak. Jenengan tahu, Pak, bukune ulama sebinten. Bukune jenengan niki kalau dibandingkan dengan bukunya para ulama, seuprit. Kenapa? Seuprit. Seuprit sih apa-apa sih Indonesia ini? Secuil. Gak bisa belajar atau tidak belajar agama atau tidak, gak bisa. Berarti gak boleh baca buku, boleh. Tapi itu sekedar untuk menambah wawasan. Tapi primernya harus di bawah bimbingan orang yang ahli di bidang. Dalilnya apa Ustaz? Hadis Nabi SAW. Dalilnya hadis Rasul SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban, Imam Al-Hakim, dan juga Syekh Al-Albani. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasma'un, wahai para sahabatku, kalian berguru kepadaku. Kepada sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai para sahabatku, kalian berguru, belajarlah kepadaku. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu gak nyuruh wis anu wong Arab Al-Qur'an. Kita orang apa? Arab pating genah. Para sahabat baca Al-Qur'an paham enggak? Pahamlah wong orang Arab Al-Qur'an pakai bahasa Arab. Kulo kali jenengan maca terjemahan be kadang orang mudeng. Tapi ternyata para sahabat disuruh berguru kepada Nabi SAW. Karena agama, ilmu agama, itu harus dipelajari dengan guru. Baik. Rasulullah SAW wafat. Rasulullah SAW wafat. Setelah beliau wafat bagaimana? Wa yusma'u minkum. Orang-orang yang hidup setelah kalian, berguru kepada kalian, sinten? Para tabi'in. Para sahabat belajar kepada Nabi SAW. Para tabi'in belajar kepada sinten? Para sahabat. Wa yusma'u mimman sami'a minkum. Adapun generasi berikutnya, mereka berguru kepada murid-murid kalian. Sinten? Tabi'ut tabi'in, berguru kepada tabi'in. Setelah itu urut ke bawah sampai sekarang. Begitulah cara belajar ilmu agama. Tidak bisa napa wau otodidak. Baik. Kita kembali ke ayat barusan. Belajar, sebelum kita bahas, ini penting masalahnya, ini prinsip ya. Belajar tafsir pakai guru itu untungnya apa sih? Untungnya apa? Mboten mumet. Untungnya mboten apa? Mumet. Kenapa? Karena gurune sing mumet. Saya kasih tahu ya, enggak sering saya menceritakan ini. Jadi ketika akan ngisi pengajian seperti ini, itu kita ini kadang-kadang harus baca satu ayat ya, itu belasan kitab tafsir, kadang puluhan, kadang sampai 100 kitab tafsir untuk menyampaikan materi 40 menit. Jadi sing mumet siapa? Guru nih. Jadi jenengan gue terima matengnya. Jadi kayak chef ya. Itu jenengan tinggal apa? Makan, enggak perlu mikirin bahannya apa, enggak perlu mikirin bumbune apa, enggak perlu mikirin carane pripun, wis gari apa? Enak kok? Enak. Ya. Yeah. Baik. Jadi apa sih sebenarnya arti dari ayat tadi? Para ulama banyak, Imam Tabari, Imam Samarqandi, Imam Al-Wahidi, Al-Baghawi, Ibnu Jauzi, Al-Fazil, Sam'ani, banyak. Para ulama kita menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bergembira yang terlarang adalah riang gembira karena menuruti nafsu. Kenapa? Riang gembira karena menuruti nafsu dan tidak peduli dengan aturan agama. Coba diulangi. Kenapa yang enggak boleh? Riang gembira karena menuruti nafsu dan tidak peduli dengan aturan agama. Nah, orang-orang kafir itu ketika di dunianya mereka kelihatan gembira, kelihatan sukaria, karena mereka menuruti apapun keinginan nafsunya, gak peduli aturan agama. Apa kata mereka? Hidupkan cuma sekali, hidupkan cuma sekali, mendingan buat happy-happy. Na'udzubillah min dzalik. Persetan halal haram. Karena mereka merasa bebas, itulah kelihatan kayak orang gembira. Apa mereka peduli subuh-subuh tangi? Gak peduli. Wong malamnya begadang kok. Malamnya begadang, happy-happy, pesta sana, pesta sini. Kapan tangine? Jam sanga. Gak peduli subuh. Apakah mereka peduli dengan kesucian dirinya? Apakah mereka peduli dengan aturan Islam yang membatasi hubungan biologis hanya dengan pasangan yang sah? Wong mereka ijolan biasa. Napa? Ijolan. Gantian sama temennya. Nyong nyicipi ngene, kok nyicipi ngene nyong. Itu biasa. Mirip apa? Mirip binatang. Jago asal ketemu babon, ora peduli pasangan sah untuk pasangan sah. Jenenge bae jago. Apalagi nuwun sewu babi, lebih parah lagi. Ya. Yeah. Mereka enggak peduli dengan aturan agama ketika berbisnis. Yang penting menghasilkan nopo? Duit yang banyak. Hamba kerja, kejar. tak peduli halal haram. Mereka enggak pernah mikirin tetangga kanan kirinya kelaparan. Yang penting perutnya kenyang. Mereka enggak peduli tetangganya setiap malam terganggu dengan hingar bingar musik yang dia setel sekeras-kerasnya. Enggak peduli. Sing penting nyok happy, senang. Kalau sudah pengin dapat jabatan atau kedudukan atau kekuasaan, enggak peduli aturan agama apalagi aturan negara. Walaupun harus mengorbankan ratusan nyawa, enggak peduli. Walaupun harus memfitnah, menjatuhkan, bahkan memenjarakan lawan politiknya, enggak peduli. Hanya bocah cilik. Jenengan ingat enggak ketika masih kecil dulu? Mainan. Kemudian merasa ki kalah ki. Apa yang jenengan lakukan? Marah. Belum selesai, sudah ada tanda-tanda apa? Kalah. Jenengan marah, jenengan salahkan semuanya. Kosi, bubar. Terus dia jadi pemenang. Bukan bocah cilik. Takut kalah sebelum berkompetisi. Anak kecil. Tak peduli mereka. Gak peduli dengan adanya hari pembalasan. Makanya mereka melakukan apapun. Gak peduli apakah itu baik atau buruk, menyakitkan atau tidak menyakitkan. Bahkan mereka menertawakan orang-orang yang percaya dengan adanya hari kiamat. Mereka mengolok-olok orang-orang yang meyakini adanya hari kiamat. Katanya ini adalah penganut ideologi yang tertutup. Mereka mengatakan ini adalah peramal masa depan. Mereka mengatakan bahwa kok percaya adanya kehidupan setelah kematian? Apakah mereka pernah mengalami sendiri dan melihatnya? Oh, berarti kudu percaya nenek wis apa? Deleng iki. Oh. Jenengan sih punya akal apa enggak? Ya punya. Kapan deleng akal? Jenengan paham enggak pertanyaan? Ada orang enggak percaya sesuatu kalau belum apa? Melihat. Makanya enggak percaya akhirat karena belum pernah melihat. Oke. Jenengan punya akal? Bukan jenengan. Dia. Punya. Pernah melihat? Belum. Berarti jenengan enggak punya akal. Karena enggak pernah melihat. Bisa. Caranya gimana? Kita CT scan. Di apa jenisnya? Apa jenisnya? Ronsen. Ben gampang. Ronsen. CT scan mandan angel. Di ronsen. Gue mau. Mas. Kok mas? Bu. Itu bukan akal, Bu. Itu otak. Apa? Otak. Loh. Apa bukan? Bukan. Itu otak. Sapi bin duwe. Sapi punya. Apakah setiap yang berotak itu berakal? Tidak. Nun sewu nggih. Orang yang di ruang sakura. Ngertos ruang sakura? Ya, di rumah sakit jiwa, ruang rumah sakit jiwa, bangsa rumah sakit jiwa. Itu kalau dibelah kepalanya, ada otaknya? Ada, tapi tidak berakal. Itu bukan akal, itu otak. Baik. Sekarang kita bahas. Kalau orang kafir itu masuk neraka gara-gara mereka bergembira dengan keluarganya di dunia, Apakah artinya orang yang beriman itu enggak boleh bergembira dengan keluarganya? Boleh atau tidak? Sangat boleh. Ada yang bertanya, kok bisa bergembira? Wong atis-atis, udan-udan, jam papat kudu apa? Tangi wudu. Kok bisa kayak gitu gembira? Jenengan gembira enggak kalau jam 4 bangun? Temenan lah gembira loh. Kok bisa gembira? Long lagi enak-enak tidur siang. Kau tahu? Jam 3 kurang seperempat harus bangun. Panas-panas berangkat ke mana? Masjid. Kok bisa gembira? Wong kita kerja keras, banting tulang, peras keringat. Begitu dapat duit banyak, harus dipotong berapa? 2,5% diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kok gembira? Mau bisnis aturannya banyak. Barangnya diteliti yang mau dijual halal apa enggak. Setelah itu kemudian skema bisnisnya dipelajari, ada enggak yang melanggar aturan agama. Terus diteliti lagi modalnya ini pakai riba apa enggak. Kalau seandainya dari sekian poin itu ada yang melanggar aturan agama, ditinggalkan bisnisnya. Semenggiur apapun profit keuntungannya. Kok bisa gembira seperti itu? Bisa. Bisa. Jenengan gembira apa sih? Jenengan udan-udanan mangkat ngeneh, kowe gembira apa ora jane? Orang yang beriman itu yang dia kejar bukan hanya kegembiraan casing. Casing siapa? Luar. Guyu, kowe casing jenengane. Yeah. Hore, kowe jenengane kowe casing. Tapi yang mereka kejar utamanya adalah kebahagiaan. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan hati ini, jalannya cuma mengikuti aturan agama. Tidak ada jalan yang lain. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Ar-Ra'du ayat 28? Ala bizikrillahi atma'innul qulub. Hati akan tenang, hati akan bahagia hanya dengan mengikuti aturan Allah. Kalau enggak ikut aturan Allah bagaimana? Wa man a'rada 'an dzikri. Barang siapa yang enggak peduli dengan aturan Allah, fa inna lahu ma'isyatan dangka. Pasti hidupnya akan sempit. Akan gelisah. Tidak akan tenang. Itu Allah sampaikan dalam surat Thaha ayat 124. Kata siapa enggak tenang Ustaz? Dia kayak guyu terus. Ketawa terus. Berarti tertawa itu pertanda bahagia. Berarti sing paling bahagia sinten? Wong sutris. Wong sutris kan guyu terus. Berarti dia paling bahagia gitu. Jenengan lebih percaya apa kata Allah, apa kata mereka? Ya kata Allah. Jenengan tahu raja top dunia. Raja top dunia. Tahu? Tidak tahu. Alhamdulillah. Kurang apa? Duit punya. Rumah mewah punya. Kendaraan tenar, terkenal di mana-mana. Pergi kemanapun dielu-elukan oleh para penggemarnya. Gimana akhir hidupnya? Gimana akhir hidupnya? Mati over obat bius. Nah, gak bisa tidur. Kata dokternya, awal-awal pertama gak bisa tidur, suruh minum obat tidur. Biar bisa apa? Tidur. Lama-lama dosisnya gak mempan. Dinaikkan apa? Dosisnya. Lama-lama gak mempan lagi, dinaikkan sampai full. Dosis obat tidur tertinggi gak bisa membuat dia tidur. Maka diapain? Suntik bius. Dosis terendah. Supaya bisa tidur. Lama-lama gak mempan. Dinaikkan dosisnya. Bisa tidur. Lama-lama gak mempan. Sampai dosis tertinggi. Mati. Saya tanya sama jenengan. Jenengan bisa tidur? Lagi pengajian dia turun. Astagfirullah. Butuh gue maksudnya. Nikmat, itu nikmat. Ya. Saya tutup dengan kisah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar, seorang ulama besar abad ke-8 Hijriah, karena kejujurannya, karena keilmuannya, karena keadilannya, diangkat oleh pemerintah saat itu untuk menjadi hakim agung. Napa? Hakim agung. Hakim agung dapat fasilitas dari negara. Pakaiannya indah, kendaraannya bagus, selalu di apa? Kawal. Suatu hari beliau lagi berangkat dari rumah atau dari kantor mau pulang ke rumah. Dengan pakaian bagus, kendaraan bagus, dikawal dengan banyak ajudan. Lewat pasar, ujuk-ujuk dicegat sama orang Yahudi. Orang Yahudinya ini tukang minyak, bakul nopo minyak, kotor, lusuh, miskin. Dicegat sama orang Yahudi itu. Wahai imam, kata nabi kalian, orang Yahudi ngerti juga itu. Kata nabi kalian, hadis riwayat Muslim, dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Dunia itu penjaranya orang yang beriman, surganya orang kafir. Ini benar apa orang sih? Jenengan